menemani waktu sore Anda. Lengkapi informasi Anda di hari ini dengan sajian info terkini dan up to date. Ikuti Cakrawala Sore setiap hari dari jam 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Radio El Nuri 918 AM, media informasi dan inspirasi.